Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah untuk pengajian lanjutan kitab Fardhu Ain yang sudah kita mulai di malam Rabu yang lalu. Untuk malam ini kita lanjutkan pembahasan di pelajaran yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi 'ilmihi wa bi 'ulumiddin. Amin. Pelajaran ketiga. Mungkin yang punya naskah kitab silakan dibuka di halaman 8. Ya, yang punya naskah kitab silakan dibuka di halaman 8. Pun bisa saya share screen. Mohon maaf karena kebetulan pelajaran ketiga tentang najis. Arti najis ialah sesuatu yang kotor, yang tidak sah sembahyang, yang menanggungnya. Seperti kencing, tahi manusia, tahi binatang, darah, nanah, bangkai lalat, dan sebagainya. Adapun ludah, ingus, tahi mata, tahi hidung adalah kotor dan tidak bernajis. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jemaah pengajian yang Allah muliakan. Setelah sebelumnya di pengantar, yaitu kita Fardhu Ain, kita kenalkan oleh musannif, yaitu tentang hal-hal kaitan yang berkaitan dengan agama Islam. Bahwa agama Islam nali membawa pondasi yang salah satunya adalah sembahyang. Maka kajian getanyo di dalam awal kitabnyo akan lebih banyak terfokus dengan yang namanya ibadah sembahyang. Maka pada ibadah sembahyang, teman-teman sekalian, di getanyo disyaratkan yaitu untuk sah sembahyang, syarat sah di adalah bersuci daripada hadas dan najis. Maka tentunya memahami tak pelajari tentang hukum-hukum najis yang merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam memahami terhadap sahnya sembahyang. Maka oleh karenanya ketika kata pahami apa itu syarat sah sembahyang itu terlepas artinya suci daripada najis, maka najisnya putra. Ya, menye najis menye dalam definisi bahasa Arab berkaitan dengan syai'un mustaqdarat. Artinya sesuatu yang kotor, sesuatu yang jijik. Ya, ini makna dasar ji. Cuma makna najis bukan hanya makna istilah, makna logat ji adalah sesuatu yang jijik, sesuatu yang mustaqdarat yang namanya kotoran, yang najis. Tetapi dalam istilah fikih makna najis adalah dijih yang atanya kotor dan dijihnya dapat menghalangi sah sembahyang. Artinya bukan mutlak daripada mustaqdarat yang berkaitan dengan najis. Tetapi najis di sini adalah najis yang menyebabkan sembahyang hanasah. Ya, najisnya ke yang akan kita bahas lagi katanya. Yang mana orang yang menanggung najisnya bisa menyebabkan hanasah sembahyang. Yang mana? Hai punya contoh jihda. Kencing. Dan tahi manusia. Hai ini. Artinya kotoran ini. Percikan ini. Kenang bak badan ditanyo sembahyang. Kenang bak pakaian ditanyo sembahyang. Kenang bak tempat ditanyo sembahyang. Maka menyedihinan kenang. Dah semayang di kitanya, hanasah yang mana? Menancit kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, bangkai. Nah, bangkai di sini adalah bangkai lalat maksudnya. Artinya ketika tertanggung ji anak sah semahyang dan sebagainya. Adapun ludah, ingus, ek mata, ek hidung, termasuk ek igau, kan ek sih kan tahi kan. Jadi nyan kotoran, tetapi nyan bukanlah najis. Maka dapat pahami yang bahwa tidak setiap yang namanya kotoran itu najis dalam bahasa fikih. Ya, walaupun setiap najis dia itu pasti kotoran yang mana. Maka umum khusus mutlak dua. Artinya han yang namanya najisnya najis dengku hana yang memang hana menjijikkan walaupun naureng kepajau. Jadi hanjir ke alasan naureng kepajau urang gua dayan. Naureng kepajau bangke riko nunggu. Pu bangke riko nya kajik ke kan najis. Nyan sama dengan bangke riko secara syariat nyan najis tunggu so, tetap dia itu jijik. Man cuma urang yang pajuh nyan dengku yang kau masalah dengku perule yang masalah. Yang menan artinya baik gara-gara sidro dua urang hana merasa jijik terhadap najis maka akan bergeser makna najis dari yang bukan yang menjijikkan seolah-olah na yang menjijikkan dan menghalangi batal sembahyangnya akan dia kena najis lain tu yang menan. Makanya okey sebentar eh. Dia presentasi kitab dengan you. You baga ni kira. Jadi oleh karenanya mohon maaf mungkin bisa di off-kan kamera yang menghidupkan kamera silakan di off-kan. Okey. Kita lanjutkan. Jadi pakan tanya dengku perlu gesampaikan yang bahwa walaupun ludah, ingus, tahi mata, tahi hidung ya, pakannya perlu gepegah walaupun dijinya adalah kotoran tapi dijinya hana hukum najis. Pakan karena penokan di pengantar awal kadih ta cekat dengku yang bahwa menye secara makna logat yang gekeun dengan najis adalah setiap yang kotor yang najisnya secara logat tetapi secara istilah wate gekeun najis nyo yang kotor dan menghalangi sahnya sembahyang maka sama dengan tidak semua yang dianggap kotor itu bisa menyebabkan tidak sah sembah tidak sah sembahyang. Jadi tidak menyebabkan kepada hanasah semayang yang mana. Kemudian bahagian-bahagian najis. Ya, kemudian bahagian-bahagian najis. Najis terbagi tiga. Najis terbagi tiga. Satu, najis ringan. Yaitu kencing anak laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Yang hanya minum susu sahaja. Dan cara membersihkannya. Ialah dengan mempercikkan air ke tempat najis itu merata setelah meremas kain yang kena najis. Dan adapun kencing anak perempuan mesti dibasuh dengan mengalirkan air. Jadi mengenai pembahagian najis ini memang perlu dipahami tentang pembahagian najis dikarenakan karena najisnya iji ketika najisnya berbeda maka hukum penyelesaian suci daripada najis pun berbeda maka pakai dengan kau perlu dapat pahami tentang cara membersihkan najis. Karena memang berbeda hukum cara menghilangkan najis. Ya benar. Karena ketika najisnya diji berbeda cara pesuci, maka tentu saja perakun akan berbeda hukum yang terkait dengan najis. Yang pertama adalah najis gekun dengan najis ringan. Ya, gekun yang pertama adalah dengan najis ringan. Najis ringan adalah kencing anak laki-laki yang di bawah 2 tahun. Ya, kencing anak laki-laki yang di bawah 2 tahun. Yang hanya minum susu saja. Dan cara membersihkan ialah dengan mempercikkan air ke tempat najis itu secara merata. Setelah meramas kain yang kena najis. Jadi karena yang kefun adalah najis ringan. Karena bahasa Arab ini kan nagikun najis mukhaffafah. Kemenan. Kemudian nagikun dengan najis mutawasitah. Kemudian nagikun dengan najis mughalladah. Hanya mungkin kita tanya yang kadir tingat. Jadi nagikun lihat macam najisnya. Ya benar. Ya. Jadi karena memang najisnya lihat macam. Jadi untuk najis yang ringan. Najis yang ringan adalah ane agam yang dijih umu hana truh 2 ton yang anak mietnya hanya dijih makanan cuma asi sakai. Jadinya mengkait iji dengku. Artinya ketika mengkait maka hana mutlak laju kepada ini anak miet kepada najis ringan. Tapi ini anak miet agam. Ya menang. Kemudian anak miat agamnya yang diji hanya berken hanya dimakan leji cuma susu tok cuma asi ibu tok artinya hana yang lain hana ru lain yang mana karena memang yang laginya maka ini anak agam yang memang hanya dikonsumsi asi saja maka ini anak miat agamnya cara pesuci ji adalah ringan maka juga hukum ringan pakai ringan karena ji kan cara pesuci nah dia macam penting kan maka yang paling ringan cara pesuci nyan gekeun dengan najis mukhaffafah sedangkan yang berat gekeun dengan mughalladhah yang memang biasa gekeun dengan mutawasitah yang menan pat pat pakan je keringan dan pakan je deh je keberat. Yan menan yang berle. Jadi nyo je keringan karena pesuci ji tengku memada dengan tapele i ya tengku tapercik i ya dia terji. Nyan ka ski. Yan menan. Nyan pada tajis mukhaffafah. Artinya mempercikkan air manteng artinya tapele i ya. Artinya posisi i lebih le daripada najis. Maka pada saatnya wadah ataupun tempat yang kena najisnya kasuci. Ya, maka ingat, karena bunuhkan mencikaji adalah najisnya adalah kencing daripada anak laki-laki yang memang diji umur hana teruh 2 tahun yang dia itu hanya konsumsi asi saja. Maka ditubik di sini adalah kencing daripada anak inang yang menang maka mia kencing anak inang walaupun umuji baru sebulan walaupun diji memang hanya asi tok nyo dalam konsep najis nyo diji tetap berbeda jadi menya alasan yang geme di dalam kitab dengku pakan dengku berbeda karena menya bahasa takun betah lebih lebih berat cung bacu tunggu lebih berat cung buka hai mungkin di umi-umi yang majlis pengajiannya yang nan ina ngan agam nya mungkin bisa bisa merasakan nyengen ke kan? Jadi menyebabkan kitab bukan lebih berat be ini anak bayi yang inang daripada ini bayi yang agak. Kemudian jadi ang wate kalih tapule ia dia taple ia dia tu nyan kemudian tinggal taramas mata artinya tapetu nu tinggal tapetu nu telah tapetu maka kagu hukum bersuci. Sedangkan menye ini anak inang nyo cara bersuci ji tengku itamang dalam hukum najis mutawasitah artinya itamang dalam hukum najis pertengahan. Cara bersuci najis pertengahan nanti akan ngebahas bab pembahasan yang kelihatan ya, yaitu dengan mengalirkan air ya, mana? Kemudian yang kedua adalah najis berat dan yaitu najis anjing dan babi dan anak keduanya atau salah satunya dan cara membersihkannya ialah dengan membasuhnya 7 kali salah satunya dicampur dengan tanah bersih. Jadi najis yang mutawas yang mughalladhah artinya yang berat kena benarkan kan kali dah pegah di awal bahwa menye najis berat pakan gekeun berat karena cara bersuci ji berat tunggu ekstrim macam cara bersuci. Kiban jid ke berat ji adalah han memada dengan tapegadah intau. Han memada dengan taple ia tau. Tetapi ia mesti benar minimal 7 ke. Dan ketika benar 7 ke, di sini pun benar salah satu daripada 7-nya adalah ia yang menjampu dengan tanah. Makanya tadi kan akan dapat pahami lagi tanya. Ehna perbedaan antara mughalladhah antara mukhaffafah dengan mughalladhahnya kan deh perbedaannya nyata. Menyamu khaffafah bunokan memada langsung taple ia tapule ia tungku itu bak tempat bak ini anak miet bak tempat iaitu ini anak mietnya taple ju ia bela kemudian talap laju ji ka selesai. Yang begitu ringan maka juga dengan mukhaffafah. Sedangkan mughalladhahnya pakai ngekun berat. Wate tak play ia diji buna berdijuh ke. Kemudian dia buna berdijuh ke. Begadah in najis. Kemudian lom diji buna kenang ia dan no. Nyan ehnan berat. Ya. Dan yang tah najis mughalladhahnya. Najis mughalladhah adalah najis yang bersumber daripada anjing dan babi ataupun keturunan mereka. Nyan makna bersumber daripada nyan putra dijilat leji tepeh leji tepeh ngan bui tepeh ngan ase lepeh ngan bui tepeh ngan ase kan ataupun dengan anak binatang peranakan daripada awak nyan kan bui kan ase tapi bui babi dengan anjing lahir tu anak maka anaknya juga bernajis najis mughalladhah. Ataupun kan menang dengku. Tapi pusit. Kambing dengan babi. Lahirlah anak. Anak yang dilahirkan daripada anjing, daripada kambing dengan babi itu juga najis. Bahkan termasuk peranakan antara manusia dengan babi. Nah, maka anaknya juga tetap akan terus melahirkan najis mughalladhah. Nyan menang. Ya mungkin kan akan bisa terpahami kan wajah perbedaan pakan gekeun mukhaffafah pakan gekeringan dan pakan gekeun mughalladhah pada lembu dua tanya. Kemudian yang lembu ile najis pertengahan dan yaitu selain dari najis ringan dan berat. Maka punya bunuhkan kamuri teh mukhafafah ringan tan, teh mughalladhah berat tan, maka bak tengah adalah mutawasitah ataupun najis pertengahan. Jadi najis pertengahan adalah yang selain daripada dua bunuhkan. muy najis mu khafa fahri do kajila haju i anu min agam ya umu hana tro dua ton yang niji hanya minum susu kajila tu najis ringan. Kemudian min najis mughallazah adalah najis yang kena serfihan ataupun jilatan daripada anjing dan babi ataupun turunan daripada adanya. Ya mana? Jadi yang ketika nyan kata ik taku beda, maka selain daripada nyan yang dijih najis, maka mandum majudengku. Mandum adanya adalah najis mutawasitah. Ya menan. Kotoran ala kotoran yang kali kita pegah bunuhkan dilikut, nyan itamang dalam kategori najis mutawasitah. Maka termasuklah darah, nanah, kencing, dahi manusia dan dahi binatang, bangkai dan minuman yang memabukkan, dan susu hewan yang tak halal dimakan, seperti susu kucing, susu harimau. Siap. Ya. Jadi ketika diketio kata turi yang teh daripada najis pertengahan adalah geken pertengahan karena bunokan cara pusuci ji ukur ke mecutil, dan cara membersihkannya ialah dengan menyiramkan air hingga hilang benda najis itu warna dan baunya, dan kalau baunya saja yang belum hilang maka dimaafkan. Maka cara pusuci dengku daripada leboh najisannya, cara pusuci daripada najis yang lumbu ilhayatnya, yaitu daripada najis mutawasitah, cara pusuci ji adalah menyedihino kepegah dengan menyiramkan air hingga hilang benda najis itu. Ingat, pada najis dijih nasifat lehebo. Nah, B, rasa, warna. Ya benar? B, rasa, warna. Jadi, ketika digitanyo tapu suci daripada najis mutawasitah, maka geyu pegadah in. Artinya menyebab surah begadah nya di sini. Itu yang pakaian digitanyo kenang kameng. Adapun kenang mana? Pegadah in leh, pegadah in. Pegadah in. Kami ini aku pegah menyiramkan air pun nama mesti budak play ada mana yang nainan. Munya digitanya biasa lebih mudah taco in dabah le tabah in kengka tinggal bekas kemudian tasiram de i tasiram i le gitanya nyan matuji putra tapele i dengan mengalirkan air kan mana ji mengalirkan air pada tempat yang kenang najis bunokan untuk tapegadah lebah wasaf. Jadi jika pun mesti lebah saknyo tungku kagada maka ka suci. Maka tekedi dengku kalih hek tabah dengku manteng sit be dengku mano ko cukup nah hai be rasai hanali yang menan kan menan tapi be manteng dengku jadi menye memang sabah wasah manteng artinya wasah be yang hana gadah nyen ge pumua artinya sabah he manteng warnai ka hanali yang menan rasai hanali cuma be tok tinggal gepuma. Nyan hina lele segolong terlanjutkan kepada najis yang dimaafkan. Mungkin yang kurang jelas dari hal yang lu dua sampaikan, mungkin ditanyalah di jeda awalnya. Ya memang na pertanyaan, silakan. Nyana memang untuk terlanjutkan kembali. Selanjutnya, najis-najis yang dimaafkan. Dimaafkan najis seperti sedikit darah, sedikit nanah, dan yang tak nampak oleh penglihatan biasa. Dan dimaafkan percikan air jalan di musim hujan. Dan dimaafkan darah-darah sedikit pada daging hewan yang telah disembelih. Jadi tunggu mana? Dalam bab najis, memang yang namanya najis adalah menghalangi sah sembahyang. Karena wate kemenan sama dengan mufum, menye kenang najis, menye tatanggung najis, nyuhan sah sembahyang, yang menalai mufum awal. Tapi, na pedumbuh-pedumbuh tempat, na pedumbuh-pedumbuh tempat, yang najisnya yang gemaafkan. Artinya putra, jika katanya menanggung najis, lagi yang gepegah tanya, lagi yang gepegah ino yang akan terbaca, maka gemaafkan. Artinya putra, sah semayang walaupun dia tak tanggung najis. Yang mana? Maka, penting nunggu untuk terpahami tentang najis-najis yang ma'fuan anha, najis yang dimaafkan. Yang mana? Kemudian najis yang dimaafkan sebenarnya, na yang dimaafkan jika redlam ia bersuci, juga na yang dimaafkan jika najisnya adalah tak tanggung dalam semayang. Karena ini nah, berdua-dua tempat yang berbeda kan. Maka dimaafkan najis seperti sedikit darah, sedikit nanah. Dan yang tak nampak oleh penglihatan biasa. Nyo ketika tanyo tahamal dalam semayang. Dalam semayang, bak baje, bak badan kita nyo tengku na darah bacut. Ji dit dengan le tengku darah ataupun menye darah. Nyan eh gekalen han mengalir gekendit. Tapi menye mengalir nyan le. Walaupun dah berasa kita nyo sabuh tep sakai. Mas sabuh tep nyan menye tapa mirung. Diji mengalir nyan le darah. Mangge kendit kipan kira-kira han mengalir tegedit tapa sirung tempat. Makanya ngepumaah. Ke darah maupun nah maupun nanah kena kadangkala dikitanya luka luka kali talap tapi manteng na bekas sisa darah bak bekas luka yang gepumaah dako menancit bak surah nanah dikitanya na bak tempat-tempat yang luka yang ka bernanah yang kemudian nanahnya na secuil ji yang memang hana habis tu itu biet lo mah baju dah yang gepumaah dako. Kemudian termasuklah darah yang memang hana dapat bak penglihatan nengku. Mesti binatang nengku kan lalat. Lidang bak ek, hidang bak sajadah katanya. Lidang bak ek, hidang bak kupiah katanya. Lidang bak ek, hidang bak mukena katanya. Yang kena kan? Lalat ada pun nyamuk. Lalat dengan nyamuk nengku bak tempat orang tu. Inan penokon ni wet-wet katanya. Olehnya ya deng bak bajer katanya. Tak semayang yang kita nyu, padahal bunokan nak kenang lalatnya. Timbul pertanyaan, nak ada kan? Pat najisnya, kan ada kan? Kepumaah dengku. Maka hana perlu ada kita nyu wehwe dah tak, dengku wehwe dah tak, kita nyu putra. Hingga hana mudah semayang bila ya putra. Takut na darah, nyan menan. Dia? Kalau ambil bateri. Ya benar. Kemudian dimaafkan pula percikan air jalan di musim hujan. Ya, bak musim hujan dengku. Ya sering dengku di kedainya. Apalagi punya musim hujan kan? Yang musim hujan yang tajak bak jalan dengku curan ipo iya bak baje. Curan ipo iya bak motor kan? Yang di kedainya kadang-kala wate ipo iya nyan bak jaro ada bak bineh, bak bineh. Bak bineh pintu. Curam kena bak baje kedainya. Cuba pastikan. Ia yang dipenyan dengku. Peke ia bak jalan yang suci. Kau dah pastikan kan? Nyan menan. Artinya karena ia nyan dengku kamu jampu lawak. Nyan menan. Jadi karena umum bala dengku susah bak tak jaga bak dipe percik. Nyogu pumaah dengku ia percikan daripada jalan. Tapi ingat yang gepumaah nyan jika memang hana jelas nyata-nyata jih najis. Mana itu yang naik pe iya dengku iya kotorannya yang kotorannya si memang si mu bentuk aju elmo baik ya tu. Nian hana gupumah kenyan yang gupumah cerita aji adalah percikan iya yang hana tak kok suci dengan aji semua nak kenyan yang gupumah. Jadi baik dikatanya kan terlalu takut umum makna kan yang mana. Dan dimaafkan darah-darah sedikit pada daging hewan yang telah disembelih. Mana cik lo darah menokok kan? Darah adalah najis. Maka termasuk haina walaupun dikit otak pegah mempurusan darah sedikit pada daging hewan yang telah disembelihnya kerana kaitan dengan semayang kah. Nyo kaitan ji dengan najis sungguh. Wate digitanyo jadi menokan untuk tak pahami yang dah najis. Maka termasuk najis kan darah. Yang menan. Jadinya walaupun kaitan ji dengan semayang karena geyu puji oh najis kan bab-bab semayang tu. Walaupun menokan tengah tak bahas adalah hukum najis terkait dengan semayang. Maka pembahasan najis juga digitanyo wajib tak pajuh apakan wajib tak jaga makanan be sampai roh tak pajuh najis ke menan sering. Maka ingat, dalam surah makanan yang halal, termasuk makanan yang halal adalah makanan yang na dalam makanannya mentengna sisa darah dengku pada makanan yang halal. Adapun makanan yang telah disembelih, yang bak surah tia kameng dengku. Bak surah tia mano. Lam seluk beluk telingnya dengku. Kena kandungan darah yang hana habis, yang hana habis, yang hana habis taprah ni katanya darahnya. Yang suci dengku. Baik sampai dengku watak ilih ni pesing engkot. Karena manteng ni kalian ilih ia darahnya ni putih engkot dengku yan. Ya menan. Ya han repok baju engkot mangat ya menan leh. Ya menan. Maka kena kan perlih tapi tak berdingat sih bahawa nasurah darah jik baju dengku. Hai kau bantu jikan jik baju darah ha. Artinya nasurah bahawa nyo atas gepumaah. Pumaah kan najis dengku ya. Najis tapi gepumaah. Ya menan. Kamho kan. Nah bentuk dia katanya. Kota tak pusing kau dah. Pusing muluh kadang lah. Nyamnya menteng naik tu biat mirah menteng. Menteng naik tu biat mirah. Kota alih tak pusing lah. Sabe-sabe tarah kau dan berputih kau. Mana tak je di umi-umi yang di tukung-tukung yang indah-indahnya kan kalau lebih mufum kan. Cara-cara nak kalan pajan. Jadi mesti baik sampai wih-wih tak ada katanya apa terang. Payah putih hengkut leh baru nak magu na. Yang hai tema sah dengu. Ha ada rempak baju hengkut dah menan kan. Ya. Kemudian hukum haiwan-haiwan adalah haiwan hidup hukumnya bersih kecuali anjing dan babi. Dan haiwan yang mati dengan disembelih hukumnya suci. Dan hewan yang tak halal dimakan, walaupun disembelih, tetap hukumnya bangkai ataupun najis. Jadi tentang hukum hewan, ia juga kerana menyangkut dengan najis menolakkan kan? Kerana menyangkut dengan najis. Ujung-ujung jika nak berpegah masalah. Nah darah yang gemaafkan apabila darahnya terdapat pada daging hewan yang telah disembelih. Termasuk iaitu pada hewan yang tidak disembelih tapi halal dimakan dan ikan. Ha, maka jadi dikatanya baik untuk anak ada perut engkot. Kerana yang sering dikatanya adalah daging pada darah engkot. Ya menan. Maka karena kamu menyangkut dengan hewan. Artinya karena menyangkut penokan dengan darah hewan. Maka ini dibahaslah hukum tentang hewan. Apa saja hukum-hukum hewan? Adalah hewan hidup hukumnya bersih. Kecuali anjing dan babi. Pada dasarnya, seluruh hewan yang hidup, binatang yang hidup, nyen mandum dijih suci. Kecuali anjing dan babi. Makna ji putra. Digedanya tepeh dengan kameng. Napeh tak suci kita yang? Hana. Tepeh dengan manuk. Tak semayang kita yang. Napeh tak suci kita yang? Hana. Ini umum tepeh dengan manok leh. Man tepeh dengan air manoknya lah air pemasan. Yang mana? Jadi kan perlih-perlih terpilah kan? Kemudian, ini hewan hidup ya. Pembahasannya hewan hidup. Tepeh dengan mi'o. Anda pihak suci. Ha, tapi itu berdengar tengok. Bule mi'o kan nak surah ke? Yang mana? Ini tepeh dengan mi'o. Tepeh dengan mi'o kan kenang bule aja. Dan kan tak tanggung bule yang kaduro. Tapi mi'ong yang udep tamat dia katanya. Pun apa yang ada arah je tau. Hana. Karena tamat binatang suci. Sedangkan binatang yang menajis. Iaitu anjing dan babi. Yang sama dengan ketika katanya tamat ji. Maka menajislah katanya. Bahkan najis bukan cilat-cilat. Iaitu najis mughalladah. Najis yang berat. Dan hewan yang mati dengan disembelih hukumnya suci. Kemudian lam, na binatang yang halal dimakan dengan disembelih. Kita contoh. Kambing, lumo, unta, ya kan? Ayam, unggas lah kan? Nyan binatang yang halal, ya, binatang yang halal dengan disembelih. Maka binatang tersebut ketika dia sudah mati, yang matinya dengan disembelih, maka binatang itu suci. Ingat, yang kepegah suci adalah binatang tersebut. Bukan najis yang ada pada binatang tersebut. Jadi beda-beda tunggu. Jadi contoh, kambing. Oh contoh si manuk lah. Manuk ketika manuknya manteng udik, manuknya suci. Kemudian manuknya kata si manteng si suci. Mana suci putra? Jid apa jauh manuknya? Yang mana suci? Suci ji jika manuknya kamate dengan dasi. Yang suci adalah manuk je baju. Manuknya naimin najis tungku na e lam perut. Na darah wate dasi. Nyan tetap najis. Nyan menan. Jadi yang suci ji adalah diri manuk. Karena menya manuk lih dasi yang hana suci hanya dapat jauh kendaki. Yang mana mufum ji. Ya, menalah si kambing, si lemur, kan? Kemudian, dan hewan yang tak halal dimakan, walaupun disembelih, tetap hukumnya bangkai ataupun najis. Miong. Diji, hana hali ada baju miong. Oma, ada kulit asi, ada kulit aku, bak marah lagi lonsi kambing. Hawa tengok kepada miong, nunggu dia asi miong, nunggu. Tetap najis. Artinya, dagingnya najis. Bahkan, dikedi-dikedi yang tengah tak semayang, nengku na tamat daging miong, nengku. Miong yang kalih tak siya bunuhkan, takoh secret file tak sak langkeh, nengku. Kalih tarah begleh, kaputih asau tak sak langkeh. Hansah semayang. Pakai najis. Berbeda cerita, manok lih tak siya, kalih tak begleh, segolom tak ceroh, tak cok manuk, tak sak langkeh baik cok ego. Tak semayang tu. Hanang berdarah manuknya, tak semayang. Walaupun tak tanggung, walaupun tak tanggung pa manuk. Yang tu tadi. Ya, menan. Jadi kan, terbeda, ya kan? Ya, menan. Bahkan, karena binatang yang hana halal dimakan, walaupun dia tak sembelih, dia itu tetap najis. Dia itu tetap bangkai. Adapun hewan seperti ayam, kambing, itik kalau matinya dengan disembelih maka hukumnya suci bersih. Kemudian hewan yang halal dimakan dengan sembelih tersebut kalau matinya tidak disembelih seperti digiling kereta akan najis. Yang menangke bak surah manuk bunuhkan yang dijih menyertasi hala tapajo. Maka tekedi diji nata hamal ketik nata tanggung wate getinyo semayang maka sah semayang karena diji halal. Tapi ingat yang tak tanggungnya adalah si manuk yang kasuci daripada darah yang sah semayang. Cuma tekedi manuk yang manuknya adalah binatang yang halal dimakan jika dia itu disembeli. Kebetulan dia mati bukan sembeli. Tapi batapu po parang pok mati. Ataupun baik jajak abang jalan, ipak oleh Honda. Ka mati. Maka manuk yang ka mati dipak oleh Honda. Itu najis sama lagi binatang yang tidak halal dimakan. Adapun ikan terkecuali hukumnya, yakni kalau ia mati adalah bersih dan halal dimakan. Tidak perlu disembelih seperti ayam. Kemudian, na dua buah makhluk Allah, yaitu dua buah jenis binatang, yang dia itu menjadi halal. Dia itu menjadi halal. Tidak perlu disembelih. Ya. Dia itu bisa dimakan walaupun tanpa penyembelihan. Ya, mana? Tuh, yaitu ungkut dan darut. menyaitina ukut tok berah ha? Maka dijih miati ke di mate, maka dia itu bersih dan halal dimakan. Nyan ban. Jadi engkut nyan hana payah tasi ya dengku. Dan nyan pun kadang-kadang ada kedai apa kiban tak bayang tasi engku. Kena lah demurung kebegah kam yang ku raya uyusi ya kan. Cuma si aji baikku. Nyan menan. Cuma yang perlu dia utana begah putra. Untuk hala tak payah uji mete kedai hana tasi ya je. Ya, mana ada murung kebukah mihana tasi ya, han mangat apa jauh. Nya cerita mangat lain perkara ada ku. Nya perkara haji adalah halal ataupun tidak halal. Suci ataupun najis. Ini pembahasannya. Ya benar. Maka oleh karenanya, karena memang dijihana perlai ya, kepada tasi, maka untuk halal binatang engkut tanyo dan darut belalang mana perlu kepada dasi ya. Amanan. Mampu tu berpernaan pun je dapat jauh hujung menan aku. Hai menyaik pakai man. Hai kan pertama lain no. Pembahasan je suci dengan hana suci je pembahasan je. Ya mana kan. Jadi hana perlu dasi ya lagi dasi ya mah. Dasi ya mana. Man ke masalah dengku darut darut yang raya dengku naik bab punggung ya najis baik lain perkara kan. Jadi yo kan harus dipilah-pilah aja nunggu. Jadi baik wate kada pahami engkut suci dapat jauh walaupun hana tadi. Ini mufuk ni putra aja dapat jauh engkut menang-menang aja nunggu hana perlu dapat pergi. Kan menang aja. Diri engkut suci tapi engkut yang memang nyata nya aja. Adanya jet pajo engkut hanya pajo engkut. Menanti bab surah darut. Darut jet dapat jauh. Halal dapat jauh darut hana payah si. Yang halia pajau je darut. Darut ubut. Apa ni ek kena pajau je? Man darut raya dung ubin no darut dungku. Ek yang mentang ubin raya. Apa gelih ek lah baru pajau darut. Yang mana? Kemudian, dan adapun manusia hidup dan matinya adalah bersih. Jadi manusia hidup dan mati bersih. Mana ji putra? Hana najis manusia yang tunggu. Walaupun manusianya kafir tunggu. Ha? Walaupun urang kafir kan najis. Artinya putra, walaupun tepeh dengan manusia, nyo hana peh dak suci raw tu. Tepeh ke urang ni pun apa dak arah lagi tepeh dengan bui. Hana. Ha. Walaupun dalam hadis ke pegah putra, innal kafiri innal bukan? Iban hadis yang kedua bahawa sesungguhnya orang kafir itu najis ke bukan? Jadi dalam sebuah hadis bahawa sesungguhnya orang kafir itu najis. Jadi orang kafir hukum najis dalam hadis sungguhkan ke pegah najis ini. Tapi najis adalah tiket jih najis. Jadi baik dikitanya kadang-kadang melompok dengan kafir dengku. Kadang sama aja rawa dia. Hana kecuali kafirnya menukul himat bui. Yang lain hukum. Yang lain hukumnya. Jadi mandu menjadi namanya manusia, yang namanya manusia, eh? Ha? Hadin deh ji, bunokan kan ada cikak si selepeh dekedi bui dan asenya deji melakukan peranakan dengan manusia. Jadi ketika bui dengan ase peranakan dengan manusia, maka yang lahirnya hanya ke manusia. Jadi itu hana paradok dua ji. Jadi yang menjadi yang hukum manusianya suci adalah manusia yang bukan peranakan dengan salah satu anjing ataupun babi. Anaruhnya. Bahkan karena peranakan dari mereka itu tidak dihukumkan sebagai manusia. Walaupun lahir daripada peranakan dengan manusia, tapi jinnya hana hukum kepada manusia. Ya, dan darah tidak boleh dimakan. Darah hanjit tak pajuh kerana najis sungguh darah. Seperti darah dari leher kerbau ada pun lembu yang darah. Mengaji bena cerita ada pegah katanya ogot tak aku tajib darah ha. Najis sungguh darah dengu. Yang menan. Karena yang gepu meah darah untuk tak. Nah surah darah yang memang jit tak konsumsi. Tapi bukan dalam bentuk darah. Darah yang halal untuk dikonsumsi. Darah yang halal untuk dikonsumsi adalah kecuali hati, darah yang kamu membeku yang hati. Karena hatinya kan bersumber daripada darah, kan gumpalan darah hatinya. Dan jantung menanti gumpalan darah. Dan limpa, dia itu dari gumpalan darah. Bahkan termasuk ASI. ASI kan gumpalan darah sih, dari darah aja kan. Halal. Jadi secara mutlak air darah hanjut. Tetap haram, tetap najis. Tapi ketika diji dalam bentuk hati, dalam bentuk jantung, dalam bentuk lidah, nya gemaafkan karena bukan dalam bentuk darah. Nah, begitu juga ASI lah kan, air susu ibu kan. Ya, benar. Nyan kabihile pelajaran yang ketiga. Ya, benar. Kadang nah pertanyaan kalian apa betul bro yang ke tunjuk tangan? Mungkin memang nah pertanyaan. Jid, silahkan. Assalamualaikum, Bu Ren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin nun tanyakan, misalkan seperti sahnyo, tanyo jabat tempat wisata, salah satu di Tasinon, kan? Yeah. Lagi bak tempat perkemahan. Yeah. Jadi di sini, secara kasat mata takalan asal berkeliaran di area kemah. Yeah, yeah. Siang mulai jam 8 malam dia akan berkeliaran di sini. Yeah. Jadi posisi dia di sini silop kan ha mungkin dah puduk di luar. Betul. Silop hana dah puduk di luar juga takut dijilat maksudnya. Ya yeah, betul. Dalam najis. Yang namun lantai yang alinya kan sampai dilewati le ase. Ya. Yeah. Alinya di tengah malam terjadi ji hujan lo. Ya. Yeah, yeah. Kan kiban ya nuku. Yeah. Kiban hukum najis dia inan kiban. Yeah. Karena posisi tengah malam naurenggala bawa asia berkeliaran dan di saat hujan. Man di saat ada tibi ulua, kadang kan na mau beli alujihan, alu semenian. Hana langsung tak pakai silop, mau beli alu semenian. Kiban hukum inan nuku. Yeah. Okay. Tebang nasih. Jadi terkait dengan masalah najis yang memang hana nyata takalan legitanyo na najis. Nyamunan secara umum kesimpulan pertanyaan sang menan, betul ya? Jadi artinya getanyo hana takalan pat yang dijilat. Nyamunan pembahasan ji. Jadi ingat nunggu ji. Bak najisnyo ijih betahko, beyakin karena diji najisnyo adalah manik sah semayang. Ji pada sesuatu yang maneknya betahko, bernyata, beryakin katanya bahwa di sini na najis. Yang menan. Jadi menyebab pembahasan kita fikih ya, pembahasan kita fikih. Nyo diji baru hukum najisnya, nyo ji betahko na najis di sini. Menyehana dengan sebatas dan ji hana sebut. Maka oleh karenanya, pada tergedilah surah lagi cerita bunuhkan. Cerita bak di sini naik lewat asai. Na dilewat. Bak tanya wajahnya, na pasti na ibluh leh saya. Nyai na leh pada. Menye pasti dan yakin, maka hanya ibluh. Najis bagi kena. Sedangkan bagi orang yang hanaga kalan di sini na ibluh, bagi hana najis. Pakan, kena hana takut bagi kena. Nyamanan. Karena ini kan pada bab najisnya kan bertakut saja. Karena ini hanjit dengan umat sang kadang cina, hai penokon, kadang cina no naijak, sangnya naijilat-jilat. Ini hana hukum tan naji bab najisnya. Yang mana? Maka termasuk kan dalam bab masalah i ya kan? Menyebab masalah i nya secara nyata kan dalam kita fikir ke begah. Jadi menyadi gedanyo na i hana tu dua kulah kan. Kemudian i nya kaitam kasukla i ya. I ka trip tak ubah kan nah. Puji tadi semayang menyebenarkan dikatanya yakin menyayakin katanya hana red najis suci. Menanci pada najak-ajak abang SPBU lah. Najak-ajak abang SPBU kena kulah kan kadang-kadang hana gelih ia dah kalan kan. Cik jijik kadang-kadang dah kalan. Tapi menyedi katanya hana tahkok kepada najis nunggu sah datung semayang nunggu. Pakan karena memang gesyaratkan najis ini bertahkok, beryakin. Alah sawak menang. Karena tungku kan ceket masalah i dua pula. yeah. yang luntanya yang takaran dua kulahnya padu liter. Oh good. Jadi menyaku mengenai takaran dua kulah, ya, dia apa? 217 liter. Nah seperti aja nak yang empat iu pino kan, ini nak satu cik. Ka ditamong ba masalah i dua kulah hoyo ba pembahasan air nah. Menye pembahasan menye i dua kulah menye takeun le gedanyo dengan liter adalah 270 liter. Menye tatakar dengan liter, menye tatakar dengan liter. Kadang pembahasan guna ujuk nanti ate kan. Jadi menye di gedanyo ta pegat tempat kan menye i dua kulah kan kira-kira 1.25 hasta ataupun 1/4 hasta lah ha. Ya mana 1/4 hasta panjang kali lebar kali tinggi. Nyan bena nan ataupun sikereng peluh 1.8 senti lebar sikereng peluh 1.8 sentimeter nyan ukuran kulah P kali L kali T kali volume je lah. Kali volume aji adalah 91.8 cm. Adapun 32 lah tak berkenam. Lebih kurang garak meter ada kuah. Lebih kurang ni garak meter. Man meter yo tadang ba ihtiya aji kan 32 lah dah kan gaji. 32 cm ukuran lebar, kiri kanan, bawah atas, nyan ia punoh, nyan truh dua kulah. Adapun menyatakan jumlah liter ialah 270 liter. Memang 270 liter menyasilet menyasaboh drum minyak kan pada liter? Lebih yang kuah. Lebih lah suku yang drum minyak. Drum minyak lebih ya? Lebih. Satu meter sang lebih. Lebih kurang. Kan kamu sih padum takarannya lu karena hana lun duduk. Oh. Kan? Hana duduk. Ya, hana duduk sih. Mana kira-kira sekira lagi tunggu kira saya sang lebih kan? Drum minyak kan ya? Makanya menyajik dekat takaran kan biasa punya sabo ciregen lah. Sabo ciregen raya, sabo ciregen putih lah 50 liter kan. Berarti yeah. Dua peut boh ciregen lebih besok lah lagi. Yang mana? Mungkin nah yang lain. Tunggu dulu ya. Tunggu kembali ya masalah di Takengon Wuno. Yeah. Misalkan tempat kan tinggi cukup. Yeah. Jadi orang penginapan di sini kena ada pesan makanan dan minuman. Yeah. Sementara Inan, saya jelas takalan bahwa piring ataupun gelas yang hana langsung dipindahkan wateli ipajuh dijilat memang le AC. Nyan dia ke kada depa masa lagi nah yeah. Kejadian yang lagi nyan kiban masa tanya mantam tamu blo ba kantin nyan yeah. Atau sebaiknya dia tak hindarkan dari kantin yang kiban nyan menurut tungkuan menya bicara sebaiknya ya tak hindarkan nyan bicara sebaiknya lah kan tapi bicara suci dan tidak suci ketika hana tah kok bawa piring yang dihidangkan kepada gedenyo nah dijilat lihat saya tanya pajuh di sini hana harim membicara dihindarkan Nyan gekun ihtiyat. Ihtiyat memang ini perlu. Cuma bicara aja di sini. Umat malung kahana lungkalan. Nyan bicara tanya kan. Lung kahana lungkalan. Berarti katanya tidak mengkonsumsi dalam wadah yang haram. Nyan apa aja. Oh ya. Mana? Syukur. Ya, tambah. Mungkin nah yang lain. Lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacut mungkin lon tanya pakai ban misalnya tanya nak mit ubit usia 2 tahun ke atas lah tak pun 2 atau 3 tahun kayaknya. Yeah. Jadi ngompol apa bahasanya? Kasurnya itu kan spring bed jadi kan hanya kiban cara tabu suci karena kan jih menyet tabu ut uluah na mungkin artinya gehor jadi kan yang yeah. Kiban cara tabu suci ni anaknya yang ada kasurnya ya yang tentang tabu ya terima kasih. Jadi mengenai cara tapu suci ya enggak benar. Jadi ingat eh menyei anak mit di bawah 2 tahun kajilah nyan najis ringan. I anak mit dia tih dua ton watih baik inang maupun agamnya najis mukhafafah. Cara pusuci ji tetap dalam konteks yang pertama ada dalam konteks penokan adalah mensucikan in najis daripada tiga wasaf. Artinya warna, bau dan rasanya hilang. Agak mana? Tak terkedi itu i anak mit atih seprimbet. Atih kasu lah tak kena kan? Atih kasu. Ketika i itu atih kasu. Agak mana? Ketika ia itu hati kasu. Maka posisi cara tak bersuci ji. Nyamnya mungkin tak arah kasu nya hana selesai. Ya mana leh? Ketika hana mungkin tak berah kasu. Maka nanya hana selesai. Mereka arah kasu. Paling mungkin tak arah kasu. Maka makin darah makin itren yu ia. Makin le. Minta mahal le. Seperti ji. Ha? Seperti ji membiangkan. Ha? Semakin membiangkan lagi seperti ji. Jadi memang solusi yang paling mudah ji. Nyangka tak betul leh. Tak putuh. Oh, wate kata putuh. Yang kira-kira wate tak putuh. Oh, wate tak boleh ia untuk manteng na bekas najis pahana. Karena najis menyeka tak putuh. Ianya kekaitan huyub. Kekaitan terserap ke dia huyub kan. Sedangkan yang yatuh menyeka tak boleh ia. Sama dengan yatuhnya yang penuhkan besungan kekahana dia. Be'eh hana le besungan yang boleh ia. Yang mana? Karena yang hukum lebah wasaf najis adalah be'ajih manteng. Warna ajih mentang, rasa ajih mentang, menye memang nyoman leh mentang nah, maka golong suci walaupun ada supreme bed. Maka lu rasa cara ajih yang ke putoh leh, bah biarkan ajih leh putoh, kemudian play ia tuh ajih, kemudian preh putoh dan pastikan bahwa hanale besung ngitinan. Karena menye mentang na besung hanya besung yang menyengat, artinya kan leh besung yang memang bekas akhir kan lah, karena ajih menyebel pertama daripada najis dengan bel darahnya ada daji beda. Ha? Ada daji beda. Artinya menyebel sisanya kali darah haitim gadah tak tak cik lebelnya. Ini agak bumah yang lagi surah hati. Tapi menyebunuhkan kali darah lagi tanya. Bek rasa hanale, warna hanale. Tapi manteng na ujung besungnya manteng cik nanya bumah. Karena tetap pada pedoman ji. Najis. Najis mutawasitah pedoman ji adalah menghilangkan in najis ya, dan mengalirkan air ya, lih tak pegadah in kemudian tak pelei. Maka tetap cara pesuci ji adalah betul ya, cara pegadah in ini ada kasau kan betul ya memang ini nak gadah ji ya mana karena hang gadah ji mihan ada betul ya nah, cara betul ya, macam tak pakai penyerap. Adapun tak pakai ijar lain, tak cepat mengat pekun, tak gosok-gosok isinan mengat iserap. Iserap kan. Lih tu, tak boleh tu ia, tak mengalirkan air. Yang menang. Yang lah Allah sawak menang. Sama pedih. Lihat aku, mungkin selamanya cara lun pesucinya, luncok le najisnya dengan ijar lain yang tu. Betul. Mesti luncok le dengan ijam. Ya, yeah, betul. Ianya baru lun play ya. Betul. Lun play ianya luncok lah dengan ijam. Ya. Tapi apa yang kita tunggu bagaimana? Tetap na be ujungnya kadang-kadang na be yang sana mungkin le luncok. Ya, yeah, ya. Yeah. Karena lagi bunuhkan posisi ji kak. Lagi posisi ji bunuhkan adalah yang namanya B yang memang tidak bisa dihilangkan nya juga pemaah bahkan menyebab surah B nya memang cit digedanyo han e le tak pegadah dan digedanyo mesti butuh kepada alat lain untuk dapur B tak pakai sabun nya boleh juga yang B langsung tak pegadah B dengan sabun nya yang haji nah, tapi pesuci lah karena ada murung salah cara betul karena itu gecok juga sabun geple kemudian gelap yang lah suci. Ya, kenal kan. Jadi ketika anak mit ngompol dia ada kasurnya, jika bayang ajunya hantu. Yo. Jadi gecok aju ia sabun, geplay aju watanya, kemudian gelap. Ya hantu cian, ya hantu cian. Bahkan menye melebar, mutamah ramai najis. Ya menang. Ya, ya aku kajalah. Alhamdulillah. Mungkin nah yang lain, sebelum terlanjut ke pelajaran keempat. Gad menye memang hana terlanjutkan sampai pelajaran tu insyaallah di tengah 10 dah selesai. Bismillahirrahmanirrahim pelajaran keempat. Hukum-hukum air adalah air terbagi dua, sedikit dan banyak. Adapun air yang sedikit ialah yang tidak sampai dua kulah. Kira-kira ada 8 kaleng minyak tanah. Dan air yang banyak ialah yang sampai banyaknya 2 kulah. Dan ukuran banyak 2 kulah pada kulam ialah 1/4 hasta persegi. Adalah air yang sedikit, kalau ke dalamnya jatuh najis seperti darah, maka terus hukumnya mutan najis walaupun tidak ada perubahan pada air itu. Dan kalau air banyak apabila jatuh najis ke dalamnya dan tak berubah warna atau bau dan rasanya, maka tetap hukumnya suci menyucikan. Tetapi kalau ada berubah di antara 3 tadi, maka dihukumkan bernajis. Jadi, ia terkait dengan hukum-hukum iya. Yang menurutkan kan kalian cakap silapih kan? Kalian menurutkan pengantar dari saudari kita tentang masalah iya dua kulah. Ia memang akan datang dalam iya dua kulah. Kenapa perlu dibahas air dua kulah? Karena bicaranya adalah dirikut iya yang suci menyucikan. Karena syarat sah tamu suci, baik tahu wudhu, baik tak mano, baik tak apa suci najis. Nyo, air yang digunakan adalah air suci menyucikan. Karena jika air itu tidak suci menyucikan, walaupun kagleh, walaupun kah bersih, itu tetap najis. Maka juga perlu diperhatikan dengku. Waten kata hajat kadang pada tempat-tempat yang memang deh cak kadang negara. Ianya cuma sabuh drum dengku. Yang drum jihubut ataupun bak kulah SPBU kadangnya sering dekat dalam SPBU. Cerita benar kan ke hana deh in najis. Tapi deh in najis tunggu eh dicak bak ujung kulah itu tunggu. Nyan mansaboh perkenyan wadah blok iya nyan menajis tunggu. Digetih otak kata hajat tunggu tarah dengan iya yang gleh nyan tunggu yang nak eh dicak bak ujung ji. Nyan hana suci tunggu hana sah semayang walaupun kegleh tunggu. Maka boleh beringat. Maka ketika tak fahami, ia ingat pembahasan ia nyoji, ia nak bagi dua macam. Artinya ia le ia dit. Nyo gekun le ngan dit dengku, wate gekun le hana mesti bu e ime rumah lagi area. Wate gekun dit hana mesti bu sabo lah. Gekun le menye dalam bahasa fikih adalah ia nyan terus dua kulah. Ken kulah. Kulah yang kulatun ni bahasa Arab. Ia terus dua kulah. Kulah. Ya. Maka ianya banyak. Menyahana terus. Maka ianya sedikit. Jadi standarnya adalah dua kulah. Jadi minta bahasakan tanya. Menye. Ia yang nak terus dua kulah. Menye kira-kira tunggu 8 boh. Kaleng minyak tanuh. 8 liter minyak tunggu. Ini 8 liter ia tunggu. Yang gekendi tunggu. Walaupun dah ke 8 liter. Dum kah. Ambil tajib. Kau kumang perut tu. Benar kan? Sedangkan minyak ia yang banyak, ia yang ianya terus dua kulah. Nyan. Ketika mencikat dua kulah, dua kulahnya dia bukan kulam. Dan kan kulah katanya. Biasa salah. Dia bayang petra. Mandu-mandu ia padanya sabuh kulah dah bayang. Dia tak jauh masjid ni pun. Nak berat kulah sabuh ni masjid. Tapi katanya petra. Ianya sabuh kulah tak kaya tengku. Kan menan. Jadi makna dua kulahnya je natakaran ni. Natakaran. Nah. Menyebahasa kitab geken dengan 500 rital ken lite rital menyelite katanya adalah 270 lite nyan dua kulah. Kemudian menyeukuran ukuran luas volume wadah i yang terus dua kulah, jika wadah volume ji adalah 1.25 ataupun 1/4 hasta persegi. Jadi sihah dengku. Sihah katanya 75. Hah? Sihah belum 75. Yang mana? Pun 30, belum boleh sihah. Yang mana? Jadi menyetakaran jihnya memang 75 kelebih kurang idang 75 tambah 1/4. Jadi 31.8 senti ataupun 32 lah tak berkenam. Nyan menye dalam wadah yang ubinan ukuran, maka ia di dalam jihnya terus dua kulah. Yang menan. Makanya juga menjadi pedoman tengku bagi kitanya yang pegat tempat ia, yang pegat tempat ia tengku di kamar, di rumah, tempat kamar mana kitanya. Ini usahakan menyenepekat, pastikanlah betullah kadarnya. Artinya, benarlah lebar kali panjangan dari kedalamannya, beritamanglah di simetri tahu. yang menahan. Karena patkan nunggu tu memperhatikan broken bina pupah tak tiga puluh dua. Karena ianya nada cok nunggu yang menahan. Karena ianya nada cok otomatis bina lebih yang menahan. Tunggu lagi bantu ulang takaran dua kula siar. Takaran dua kula adalah 270 liter. Yang di dalam fikhul Islam wa adilatuh yang di sinan menyebutkan adalah 270 liter. Munya di dalam syarah Fathum Karib, syarah Matan Takrib yang disusun oleh Syekh Afifuddin Muhajir Adimyati yang di sinan ditulis kadar hastaji adalah 1.25 setara dengan 90,8 cm. Ya benar. Yang benar untuk detail jinian ba Facebook Bunda Sahibur Rahmah kalau ge share benar. Ya, mungkin tu lebih detail tu jige cek ba FB. Ba FB Bunda Sahibur Rahmah jige cek benar kan kalau di posting ya untuk ukuran takarannya. Gad dulu lanjutkan ya. Kemudian adalah air yang sedikit, kalau ke dalamnya jatuh najis seperti darah, maka terus hukumnya mudah najis. Jadi, ia menukar ke kali tak berbeda. Ia yang banyak dengan yang sedikit. Artinya, watai geken ia sedikit, ia sama dengan hana truh 270 liter. Mia geken ia banyak, ia sama dengan truh 270. Ia standar lewat etabut masalah hukum. Ia yang lepas boleh tak pahami. Jadi, ketika ia yang hana truh 270 liter, kemudian red di najis kenan, red eh cicak tengok. Lepun red darah. Red darah, red eh cicak tengok. Dalam fiber, dalam fiber yang hana terus 270 liter red eh cicak. Maka kiban hukum, maka ia tersebut menjadi najis, menjadi muta najis. Mana muta najis putra? Ianya dihukumkan menjadi air yang sudah terkontaminasi dengan najis. Walaupun tak kalem secara kasat mata, air itu masih bening bersih. Tetapi karena karet najis, maka air itu muta najis. Tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Ya benar. Hanya pakai air untuk bersuci itu. Bahkan air muta najis tidak bisa menghilangkan najis. Air yang muta najis tidak bisa menghilangkan hadas. Maka nyan perlu perhatian nengku. Ya bagi kita nyong kan di rumah yang kadang-kadang di rumah yang kira-kira wadah iya kira-kira fiber kita nyong ubud. Nyan usahakan nutup. Ya, bahkan sunat jadi kan tak bentangkan. Pada malam kan sunat tak bentangkan tabu-tabu benda nengku ada fiber iya nengku. Kahan tatup punoh yang sunat tunggu untuk tak bentangkan benda kedua kaya lah. Bahkan yang lebih jeruh hangga tatup tunggu tatup paling tidak pun tak tekedi naik cicak red itu hana red lam i karena wate red lam i mi tanyo fiber hana punoh hangga payah tabah kan mamnya ge tanyo ude-ude di kota tunggu yang perle ia pam nya ke kamu tabzir tunggu kan pun ya kamu ai kampung hana perle tablo i yalah mudah-mudah mentang. Tapi tetap tafsirnya na. Yang mana? Mubazir tak usah ada. Ya, tak benar kan? Artinya, ia yang hana terus 270 liter menyeret najis walaupun hana berubah. Air tersebut tetap tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci. Sedangkan menyeianya banyak apabila red najis. Dan ingat, ia banyak 270 liter lebih. Red najis dalam hana berubah kan maka hana bubuh sedangkan menyatakan di merubah geken merubah apa merubah bay merubah rasa merubah warna menye merubah maka mudah najis hana merubah maka hana mudah najis maka perbedaan hukum jih menye ianyan le baru hukum mudah najis menye merubah menye ia nyandit walaupun hana mubah tapi red najis tetap hana disuci. Nyan menan. Maka walaupun menan dikatanya pun kan bertingat sih tengku kan. Artinya menye ia nyandit dan kakenang najis untuk cara tapu suci ia kena cara kan. Cara tapu suci ia diikkan tapi kapori tengku. Cara tapu suci ia adalah tatamah ia betul dua gula. Yang suci kerawai. Yang penting perubahannya berada. Ya menan. Jadi cara tapu suci ia itu yang nak ia tapu piber tengku. Karet ayat cicak. Cicak ayat cicak apa? Maka ianya yang benar jana pakai tengku. Ianya yang kamu dah najis. Cara pakai gimana cara? Cok ianya bersepat dengan ia yang lain betroh dua kulah. Menan katroh dua kulah kala na perubahan ohana. Maka suci menyucikan yang gekeun cara suci ia. Nah cara sucinya tok wa ia ji hana berlaku wa ming hana berlaku ba benda cair yang lain ba ia tok yang jadi suci. Yang menan. Kemudian air mustamal adalah arti air mustamal yaitu air yang telah dipergunakan membasuh anggota wudu pada basuhan yang wajib, yakni bukan basuhan kedua atau ketiga. Maka adalah air yang berjatuhan dari basuhan pertama disebut mustamal. Kalau air yang berjatuhan ini masuk ke dalam air sedikit, maka ambillah bandingan yang jatuh itu dengan rasa delima, warna air perahan anggur, dan bau kemenyan. Kalaulah dibanding air mustamal yang jatuh ke dalam air sedikit itu dengan tiga macam tadi dan ada perubahan, maka air yang sedikit tak dapat lagi dipakai. Tetapi kalau air mustamal yang jatuh hanya sedikit dan dalam bandingan tidak ada perubahan, maka air sedikit itu dapat dipakai bersuci. Jadi ia mustamal, makna mustamal istamala, menggunakan, mustamal sudah digunakan. Jadi ia mustamalnya hana boleh digunakan untuk bersuci daripada hadas dan najis. Bukan tidak boleh digunakan. Tidak boleh bersuci untuk hadas dan najis. Tak tagun je, tak masalah. Tak jid, jid, tak masalah. Karena ia bukan bernajis. Sedangkan ia bunuhkan nengku ia dalam piber yang red air cicak. Nengku yang pibernya hana raya. Walaupun kata dah pindah air cicak, nyan tamu suci hanjit. Ya, tamu suci hanjit. Kemudian tak tagun pi hanjit leh. Ini beda-beda aja. Mereka ia mustakmal. Nyo dia je. Jid tak jid mentang. Hanam-hanam najis. Tapi tamu suci yang jid. Putra lagi ke ia mustakmal. Ia mustakmal adalah air yang telah digunakan pada basuhan wajib. Pada basuhan wajib digunakan. Pakan perlu dah pegah dengan pada basuhan wajib. Dikarenakan ketika diketua tamu suci dengan kadangkala diketua dah cak sunat teruk lega dah basuh. Menyetarah muka fon yang basuhan wajib ke kan rah pertama. Ia yang red daripada basuhan pertama itu mustakmal. Kemudian kali ke tarah tiga. Tarah tiga ada rah kedua. Ia yang rednya tidak mustakmal. Yang memang di sini nak khilaf untuk kita tunggu yang kan buat kitab yang diaturnya dan jadi kan rempak bahawa nak khilaf pada masalah ia yang jatuh daripada basuhan kedua. Amin. Begitu juga pada air basuhan ya ketiga. Maka ia mustakmalnya dia itu akan bisa memustakmalkan air yang lain jika dijirut dalam ia yang sedikit. Ia saboh saboh pekun saboh pekunian saboh gayung. Kemudian tarah yang pertama ni bak muka basuhan yang pertama. Nah sebahagian ia lihat tarah muka yang pertama red lam gayung nunggu. Ia red kan pasti mustakmal. Ia lam gayung yang kena dengan ia red bak muka mustakmal ataupun tidak. Maka giyu kala. Dip na red ia dari muka ke tengok lam gayung. Maka giyu bandingkan. Jika yang red nyan tungku leboh tep. Seandainya leboh tepnya dengku tak umpamakannya adalah ia anggur ataupun bea kemenyan ataupun rasa delima, pekeh akan bisa merubah posisi air yang na dalam gayung menye bisa, maka ilam gayung juga musamal. Jika hana, maka ilam gayung juga hana. Maka menye nah perubahan lih tak lih tak ingat kan maksud ji lih renyan ni ketua tak cok ia ia ia bungong mau te aple ke nan ke seandainya yang renyan ia bungong mau e mubah pehan nya seandainya ingat berbanding ya bahasa ini tapi me de ke direnya nak usabuh tep nak me sapo tep secara adat ha mubah maka hana pupu makanya juga kan berpengaruh depna ia yang red kemudian depna ia lam, lam wadah yang tampung. Maka ini hanya tahu hukum secara itlak nak menyeret leher botep maka program tidak degeri dia yang menyeret leher botep maka diji musamal hanya tunggu kebetulan yang dampungnya nak sabo drum pandai pengaruh tunggu dengan sabo tep jadi han pengaruh yang menan maka kan perle penjelasan lebih jauh kan yang menan dan hukum musamal hanya pada air yang sedikit. Demikian pula selama air belum berpisah dari anggota wudu tidak disebut mustamal. Kemudian bicara mustamal benukan, ia yang jatuh bekasan yang pertamanya tekedi rejih adalah mapurat. Rejih adalah dalam air yang sedikit. Sedangkan menyerejih dengan kulam kulam menasah. Dan kulam menasah, ya nak pupu tunggu. Ya kan biasa ada kalian ni kita yang buat sebahagian tempat lah. Masa bagian tempat di masjid ataupun menasah kena pegak kulah kan. Kulahnya ken berdua kulah lam mata yang tak pegak bunuh ken nengu. Ram sipluh kulah nengu minta tergedi ia letih kan. Sipluh, bukan sipluh ribu letih kadang let. Yang kadang menan kan. Ataupun seribu letih kadang let yang menan. Kemudian yang hukum musamalnya ia je karet nengu daripada anggota badan. Baik dia kata yang lihat dalam muka. Manteng nak ia buat muka. Ini hanya musamal lom. Maka beta bayang kita tengok. Ia ni dia ke musamal. Hingga hanya dia pelele dengan takut-takut. Dia ke musamal muka. Dia hana lagi menang. Air yang berubah dengan benda suci adalah air yang berubah kerana sesuatu benda suci yang jatuh ke dalamnya. Seperti air teh ataupun air kopi ataupun air gula dan air belau maka tidak sahlah dipakai untuk bersuci dan menghilangkan serta membersihkan yang kena najis. Adapun air yang berubah dengan sesuatu yang biasa mendampingi air seperti kembang kincir dan lumut maka tidak berhalangan dipakai bersuci. Demikian juga air berubah karena tempatnya mengalir seperti air banjir, air belerang di gunung-gunung dan air yang mengalir dari atap nipah hingga berwarna serupa atap maka boleh dipakai bersuci. Kemudian na'i yang berubah berubah jenisnya lima macam nunggu. Ia kadangkala dijih kena kotoran. Maka mubah warna. Kemudian na'i dijih karena katrip tak pedang. Kami hijau. Kemenan kan? Kadangkala ia disinan karena ia raya tengku. Ia raya. Kan di putran pupu yang dalam gunung. Ia biasa luang keruang tengku warna warna bening. Tapi watak ia raya warna je lagi susu. Yang mana? Maka akibat hukum ia yang berubah tersebut. Ya, maka adalah air yang berubah karena sesuatu benda suci yang jatuh ke dalamnya seperti air teh, air kopi, air gula dan air belau maka tidak sah untuk dipakai bersuci. Ia kemudian dalam ianya tengku red benda suci. Ya. Hai tanya ia sabuh drum. Kemudian ro kopi. Ia tidak disemayang aku dengan air kopi. Benar kan? Ia tanya sabuh drum. Reteh. Nyan. Ia nyan mantang suci. Jep jep. Yang hanjit tu yang semayang. Jadi waktu yang kepegah haji hanjit pakai. Hanjit tidak boleh bersuci kan hanjit jep. Tapi hanjit. Mesuci ya hanjit. Untuk pakai silakan. Ya, jadi yang tidak sah dipakai untuk bersuci. Adapun untuk darah iat tengku. Ya, benar. Ya benar. Serta membersihkan yang kena najis. Sudah pun di arah kaki. Yang kadang-kala dengku karena kita yang merah. Karena aku ada menjak-jak dengku orang kan. Dia dah pesan teh dengan panas dengku. Kadang-kadang bagi kaki dia kata peh dengan air mana. tajuk le talab aju dengan tisu kemudian tajuk teh dengan panas dengan taple teh i tak ada gaki gitu yang kadang emanoknya hana suci dengan dua walaupun tak bayang lagi tengok putra hai kagli hari kali talab hana suci dengan ia teh darah yang kadang-kadang ada yang murah bi kelewatan nah yang mana kemudian dengan tegedi ianya berubah dengan sesuatu yang menjadi kawan airnya makna mendampingi air putra biasa ihan terlepas daripada adanya. Okay, contoh kembang kincir tu. Kembang kincirnya bak kincir iya, bak kincir iya kena iji yang ibu doh lagi bungong eh. Kemudian mengubah di warna iya. Nah, menan lagi warna kembang kincir ataupun lagi lumut lah lagi tak ceritanya yang hingga iji menjadi hijau. Maka itu tidak merubah sifat air tetap suci menyucikan. Menanci tegedi mengubah jih karena tempat tengku. Hai iya. Iya banjir, iya rob, ile karena mensapat dengan tanah gle maka mengubah kuning. Ianya tetap suci menyucikan. Ia belerang nu karena rod karena ianya ile di atas tanah yang berbelerang. Maka ianya tetap suci menyucikan tengku. Ataupun ia yang red daripada ubung yang ubungnya berubah warna ia. Yang mana? Yang juga tetap suci menyucikan. Cuti. Adab istinja adalah orang yang hendak memasuki jamban baginya beberapa peraturan. Memasuki jamban dengan beralas kaki seperti selop dan sebagainya. Yang kedua bertutup kepala. Ketiga sebelum memasuki jamban dibaca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, saya mohon dipelihara dari gangguan segala jin dan syaitan. Empat, setelah keluar dari jamban dibaca ghufranakallah. Ghufranakalhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Ya Allah, aku mohon keampunanmu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab-sebab penyakit daripadaku. Dan memberi akan daku afiah. Jadinya terkait dengan masalah adab ja qada hajat eh? Iaitu adab tajak istinja. Nah lebih kurang nah si kurang boh adab tu yang perlu dijaga. Nah, jadi mulia adat Islam tu. Mulia adat Islam betul. Teruk ba adab istinja gatu tunggu. Jadi yang pertama ile wate dadamangan wate dadamang dikitanya benar dapat pakai alas. Nah, ini makan sunat. Kan untuk menghindari daripada tatacah najis kadang-kadang nan najis awal tinan. Nah, yang kedua bertutup ulai tengok. Nyan supaya putra be di men je dengan caitan tengok ba ulai kena yo. Nah, kemudian gi baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iaitu memohon perlindungan daripada jin dan syaitan. Kemudian wa tatubiat entuk dah baca doa syid ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anil adawa'a wa'afani artinya pujo kepada Allah yang telah gepegada hal-hal yang menyakiti. Karena menyegedanya hana itu biak kotoran nunggu sangat menyakiti nunggu. Kita yang nunggu bak orang yang memang prostat lah itu yang dubiknya. Cukup berat sakit dan sakit datang tak jauh. Maka baik tak bayang lagi katanya putra yang menyakiti dah kan. Cuma ingat dengan agar hana itu biak. Nyen tak bayang hana menyakiti dan yang sehat dengkunya. Hai dia sehat dengku wadah tajak itu biar lagi mangat dah ju. Tajak umur itu biar lagi galak dia. Tajak ujaman itu biar lagi galak dia. Nyen nye dia hana dah depur bahawa iya dan nyen adalah sesuatu yang sangat menyakiti punya hai itu biar. Murung mentang mangin dengku hai tim itu biar kotoran. Nyen sakit lah. Masya Allah. Cukup luar biasa. Hansip dulu kolak wina. Yang mana? Yang menandakan putra adha, adhiyah, menyakiti dengan tanya. Maka syukur katanya, lih tak qadha hajan, maka memuji Allah. Itu alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa'afani. Lih kepada hal-hal yang menyakiti, Allah Ta'ala telah menyihatkan aku kembali. Ini puji kepada Allah. Kemudian, yang lebih limang setelah membasuh bersih tempat keluar najis yang disebut istinja, maka dibaca, Allahumma tahhir kalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Nyo doa yang tak baca leh tak pergelih tempat itu bit najis. Ya Allah bersihkan. Ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada perbuatan jahat. Maka tiap-tiap orang yang telah buang air kecil ataupun buang air besar, wajiblah ia beristinja, iaitu membersihkan tempat keluar najis dengan air suci, lagi menyucikan hingga bau dan warna dan benda najis itu hilang. Yang kepegah menyelih gedanyo tabah hajat, halih leh ta kencing datuk inya. Maka tempat itu bit inya wajib terah dengu. Tetanyo leh taya kaza hajat di jamban dengu leh bi abi ya. Maka tempat petubiat jinan wajib rah. Yang menang kena pegang. Yang keenam, memasuki jamban dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Nanti dia temang, nah kiwi ya pakan, karena tempatnya bukan tempat mulia. Sedangkan tubiat daripada tempat hina ke tempat mulia, sunat dengan kaki kanan. Kemudian ketujuh, makruh buang air di bawah pohon yang sedang berbuah dan di tempat orang berkumpul. Ini termasuk adab yang perlu terjaga. Jadi mbak orang yainan gemedu-edu ataupun mbak tempat yang memang boh kaya muboh nyohan gebi tunaikan kata hajat kita nyoh di dinan tunggu. Hai pekan kena menyakiti tunggu. Menyakiti orang tungguan. Menyelang kitab gebegah pada lita avi tunggu. Menyakiti orang tunggu. Baik kira ada bermamplam tunggu. Kok gak kuning? Padahal kada ada yang. Yang menanglah kira-kira. Adapun karena dikit dia tak tahu ingat nunggu jubah mamplam nunggu. Teret dan mamplam nunggu kata ingat kena yo. Menan. Begitu juga di tempat orang berkumpul, tempat orang lewat lah. Kemudian haram di tempat terbuka. Buang air menghadap kiblat ataupun membelakanginya kecuali ada dinding. Di mukanya sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Kalau dalam tempat khusus berdinding tak ada larangan. Jadi menyeta kata hajat tunggu di tempat terbuka yang menghadap kiblat ataupun di tempat yang tidak di tempat terbuka dan yang tak pelikut kiblat nyu harim tunggu. Kecuali bak tempat yang memang nah penghalang. Yang dikurung-kurung penghalang ji adalah 2/3 hasta. Nya si hasta bunokon tunggu takkan 75, benar panjang dindingnya 50 cm tunggu. Di wadah tanya tak kata hajatnya benar dinding 50 cm. Makanya mungkin orang di laut nak bina-bina lautnya dia zaman tunggu lebihnya ho mana doh kan. Urung bina laut tunggu dia pegak empung guru-guru ah. Harga be-abe tunggu nan lano pasti tunggu. Ah yang getuk biasa ge balut ngeja ge kurek-kurek dan noh ge be-abe di sinan getuk. Itu boleh. Adanya apa dah? Getuk apa? Hai maksud ji. Kanji kata apa kah? Adanya apa ram? Ya tak fahami di sini apa terah? Tiga yang kah getup. Kemudian yang terakhir adalah makruh bercakap-cakap waktu buang air. Adanya untuk ketika buang hajat, kata hajat. Jadi makruh bukan habar tu. Yang mungkin di antara adab yang disebutkan di sini. Maka termasuk dalam adab adalah hanggebi kata hajat dengan kubak ia yang tenang. Karena makwa syaitan. Ia nan tenang nunggu kata pilih datanya nunggu terganggu nunggu. Kemudian dalam lubang-lubang yang memang di sini binatang kita mengenan kan akan menyakiti binatang nunggu. Teruk kenan nunggu dijaga dalam Islam nunggu. Ya mungkin untuk jadual tanya kata terus 20 sal happy open. Mungkin jika memang nak pertanyaan mungkin sabuh mentang kamu tanggapi memang nak silakan. Assalamualaikum tungku nak tanya masalah takaran i saya masalah i ya saya nyo pada malah masalah ada apa nyo kah yeah. Jadi iya yang nah dua kulah lebih kira-kira memang lebih bukan dah kira-kira memang lebih dua kulah ya namun dalam ianya di grup anak tanya di mana tanpa sepengetahuan tanya Nah, yeah. Yang perlu bergaya tanpa sepengetahuan tayo. Di saat tayo tamang biasa ji, iya ji kan kuda-kuda iya ji kan ngendap ke bawah. Yeah. Nah, karena anak tayo kan di mana dalam baknya, jadi iya ji kan kacuko, istilah ji itu kacuko. Yang dalam pikiran tayo di saatnya, tayo hanya terpikir bahwa anak tayo di mana wainan. Gimana Inan? Kita yang pikir Inan perkenan mungkin ia mondi kadi dumpu. Karena kepada kebiasaan di saat ia mondi, ia yang ditarik cukur dumpu mewarna mucoklat menan. Jadi yang jadi pertanyaan lun ino dumpu, selama 3 hari put uro namanya animano, tayo pun tak semayang, biasa mantan tak semayang tanpa sepengetahuan. Pas uro kelimang tak depa bawa anak dayo yang mana lam iya yang membuat iya yang cuko yang kiban sembahyang dayo wan tungku pun apa yang tak kata. Jadi kan pun leda paham ni le iya yang lebih 2 gula enggak menan iya dia 2 gula ya. Kemudian anak miet yang di mana nak perubahan jinnya dengan najis ataupun bukan. Adanya kan pihak pilihan adanya ni le. Adanya tiga dia kan hanjit jawab langsung. Oh nyo menajis. Oh nyo hanam najis bukan menan. Adanya pahami le. Ianya lebih 2 kulah. Ingat punya ia 2 kulah dijih mengubah dengan benda najis. Ya. Maka ianya tidak boleh bersuci. Engkau menan. Baru dijih suci ketika perubahan itu hilang. Dan najis itu hilang. Yang suci. Engkau menan? Pakon, karena dijih mengkait dengan perubahan. Maka ketika anak mien ikrop lam kulah ia yang ruh 2 kulah, kemudian ia nyan cikau. Jadi bicara cikau asalnya, cikau nyan pecikau dengan najis, pecikau kan dengan najis. Yang nilai pelah-pelah. Cukau dengan karena pegedoi ia yang kam ngendak umiuk nadeku. Kucukau dengan ia nyan. Karena ia ji asai kadik tayo tadi amin, doi dia ikrop miuk. Jadi dengan igrok kan beda wadah lam ji. Ya, ya, ya. Bukan doi ya. Ya, ya. Angka makanya saya kan perleda pilahnya. Adanya jika ciko, adanya perubahan dengan doi ia ataupun ciko karena ia katrik mengendap. Itu bukan perubahan dengan benda najis. Maka sama dengan perubahan dengan benda perubahan dengan benda suci bukan dengan benda najis. Maka tidak membuat air itu menjadi najis. Yang mana? Artinya kan dalam pembahasannya kan harus dipilah. Artinya bukan mutlak anak mien watai grup lam ia kemudian ia ciko yang suci ia yang tidak demikian. Artinya harus dipilah. Menyedalam kasusnya adapun bak anak miennya memang umah lun mak nalun tuh inya isinan. Maka pastilah kan yang sama dengan ka perubahan dengan najis. Yang mana? Ini memang hana ya, hana pupu. Kemudian tak bawa tuk. Walaupun lanyang. Kemudian tak bawa tuk lah. Man mesti tengku naik tuh inya. Sedangkan dikatanya memang hana ada depu. Maka buat yang hana ada depu ke puma. Kemudian bak urau kelima ngi pegah. Mak lu nak lutuk inya. Mulai urau ke fon yang menggalun tuh inya. Sina. Dan iya nyan jenuh hana terus leh 2 kula. Maka itu yang melimang urau apa kata teman yang. Ya benar. Kalah lah. Enggak lah, terima kasih. Mungkin ini mantang untuk pengajian kita ini bak malam yang mulianya. Lebih dan kurang dari tuan oleh kemah. InsyaAllah benar halangan untuk pengajian tetap malam. Kalau lun bicarakan dengan bunda, Min. InsyaAllah tetap malam Sabtu. Tetap malam Sabtu. Kemudian karenanya pengajian, ulang kembali, karenanya pengajian umum. Memang mungkin rakan ataupun rakan sahabat yang memang genek bet ataupun punya kesempatan ya silahkan diajak nggak apa-apa karena memang nah sebagian yang tanya yang puji pakan ngan silahkan lepakan karena nyo bagian daripada adik kita nyo tak bet tak pegadah jahe bersama lun pun yang temu bet juga untuk pegadah jahe jadi memang mutamah rame maka akan lebih umum manfaat daripada majlis pengajian kita nyo insyaallah lebih dan kurang lun akhiri lulakemah ilah lebih kurang lulakemah akhirul kalam.